Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum kita berucap dan sebelum kita bertindak. Terlebih beberapa hari lagi, jika Allah mengizinkan dan memberikan kita umur panjang, kita akan berjumpa dengan hari raya, hari besar kaum muslimin, yang tentunya kita berwajib harus tahu apa saja yang harus kita lakukan di hari yang mulia itu dan hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga kita senantiasa berjalan di atas hidayah dan apa yang kita lakukan ternilai dengan nilai ibadah dan akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu simpanan amalan soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang berkaitan dengan masalah Idul Fitri adalah ahkam at-takbir, seputar hukum takbir. Sudah sering kita dengar kumandang takbir mulai semenjak kita masih kecil sampai dewasa, dan pada saat ini pula negeri-negeri kaum muslimin jika bertepatan dengan Yauma Aid, dua hari raya kaum muslimin, terdengar di telinga kita kumandang takbir di masjid, aswak, baik di masjid-masjid, di pasar-pasar, di rumah-rumah kaum muslimin. Nah, yang tentunya menuntut kita untuk mengetahui apa landasan hukum perbuatan ini, wa kaifiyatul tatbiq, dan bagaimana mempraktekkan, apakah selama ini yang kita lakukan sudah sesuai dengan sunnah atau yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan sunnah. Kemudian kita juga harus tahu apa hukumnya mengumandangkan takbir di malam Aid dan juga hari Aid itu sendiri bagi kita. Apakah hukumnya wajib yang jika kita tinggalkan kita berdosa, atau hukumnya sunnah yang sifatnya mustahab saja, kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalaupun tidak maka kita tidak berdosa. Nah, ini juga harus kita ketahui. Yang tentunya seorang muslim beramal dengan ilmu adalah tujuannya. Jangan sampai seorang talib, seorang yang mengkaji ilmu agama, malah terlewatkan dari hal-hal yang besar seperti ini. Ya, jangan sampai pengetahuan kita sebatas dalam catatan dan dalam ingatan. Kita tidak mampu mengaplikasikan, mewujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau seandainya orang yang tidak mengenal dalam Islam, mereka lebih bersemangat tentunya. Kita yang sudah ya jauh dari mereka dibanding dengan mereka, tentunya harus lebih bersemangat. Tentunya suatu aib yang besar, celah yang jelek, ya, yang besar. Kalau seandainya kita tahu ilmu, justru malah tidak semangat mengamalkan. Justru manusia yang tidak tahu ilmu, malah mereka bersemangat dalam mengamalkan. Sebagai mukadimah pembahasan tentang seputar ahkam takbir, tentang hukum takbiran, kita bawakan di sini ucapan Syekh bin Baz hafidhahullah na'am rahimahullah. Tentunya harapan kita apa yang beliau sampaikan ini mencukupi. Kalau tidak, maka kita akan ambilkan dari keterangan-keterangan dari alim atau ulama yang lain. Baik. Qala rahimahullah tentang seputar takbir, beliau mengatakan ini dalam siap menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa hukum takbir pada hari Aid? Hal huwa sunnah au bid'ah? takbiran pada hari Aid itu hukumnya sunnah atau bid'ah? Jadi yang kita dengarkan di masjid, yang dilakukan oleh kaum muslimin. Li'anni ulahidu annahu akhtafi fi kathirin minal munasabat. Karena aku membiasakan menyembunyikan takbir tadi pada setiap kesempatan. Ini pertanyaannya. Jadi mempertanyakan hukum takbir, apakah sunnah, kemudian bagaimana caranya. Qala rahimahullah, jawabannya at-takbir fi ayyamil Aid sunnah. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar ila akhirih yang dilakukan oleh kaum muslimin setiap berjumpa dengan Yaumul Aid itu hukumnya sunnah. Mustahab, sangat dicintai. Nah, dan bahkan sesuatu yang sunnah ini karena sudah terbiasa imam pun menggetarkan hati setiap hamba. Tidaklah setiap kaum muslimin pasti akan merasa senang jika mendengar kalimat takbir. Ya, ada yang teringat kampung halaman jika dia di perantauan. Ya, ada yang jauh-jauh hari sudah mempersiapkan bekal pulang kampung. Ya, hatinya tenteram mendengar takbir ini. Masya Allah. Ini termasuk di antara rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-hambanya. Di sana ada yang menukilkan khilaf tentang seputar hukum takbir. Sebagian mereka mengatakan wajib. Nah, ala kulli hal, apa yang gue sampaikan ini adalah pendapat yang rajih, bahwasanya hukum takbir pada Idul Fitr itu hukumnya apa? Sunnah. Walaupun di sana dinukilkan dari kalam para ulama bahwasanya hukum takbir ada yang mengatakan wajib. Intinya jangan sampai kita bermudah-mudahan. Kalau kita bisa sejenak di masjid untuk takbir, ya, maka lakukan. Apakah boleh dengan mukabbiratus shaut? Hada amrun sahl. Apakah boleh dengan pengeras suara? Ini urusannya gampang. Silahkan pakai, boleh, tidak pakai juga boleh. Nah, karena kalau pakai lebih semangat dan bisa menggugah hati yang lain untuk ikut. Intinya bukan dengan memakai atau tidak, intinya adalah caranya. Tidak perlu berjamaah, sesuai nanti yang disampaikan. Lailatul Aid wa sabahul Aid. Perhatikan kata beliau, waktunya boleh di malam hari. Kalau Idul Fitri itu ketika tenggelamnya akhir Ramadan, yaitu maghrib, itu mulai sudah untuk takbir, boleh. Itu mulai ya awal waktu untuk bertakbir, boleh. Jadi ketika sudah berbuka puasa, kumandang azan maghrib, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantas. Nah, wa sabahul Aid hatta tantahi al-khutbah, wa hadha fi Idul Fitri. Dan pagi harinya sampai selesai khutbah, selesai sholat. Ini khusus pada Idul Fitri, ketika hari raya Idul Fitri. Jadi mulai semenjak tenggelamnya matahari di waktu maghrib. Karena kalau hitungan Hijriah beda dengan hitungan Masehi. Kalau Masehi 12 malam, tapi kalau Hijriah maghrib. Ya, matahari tenggelam, ini sudah masuk hari baru atau akhir bulan atau akhir tahun. Nah, mulai dari situ maka langsung dikumandangkan apa? Takbir, ya, untuk ya memberikan syiar-syiar penumbuh hati, penumbuh iman kepada kaum muslimin. Nah, dan pagi harinya ya yurtafa as-saut, dikeraskan suaranya, kata beliau pada sebagian fatwanya, dikeraskan suaranya sampai manusia mendengar dan bisa mencontoh dia. Ya, dikeraskan suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sendiri. Yang lain yang enggak dengar enggak semangat. Takbir apa? Greneng itu. keraskan Allahu Akbar Allah, pakai mic. Enak kan kalau pakai mic yang lain dengar ya, ketika kita didengar di jalanan yang nyopir pun ikut Allahu Akbar, akhirnya apa tergerak tergugah untuk ikut zikrullah. Beda kalau sendirian, paling 5 kali selesai sampai. Tapi kalau dikeraskan suaranya, yang lain ikut takbir, ini akan menumbuhkan apa? Iman, menumbuhkan apa? Semangat untuk ibadah. Nah, yustahabu takbir Lailatul Id wa Shobahul Id ila intihail khutbah minal imam wal ma'mum wa ghairihim. Dicintai untuk mengumandangkan takbir pada malam hari Id dan juga subuhnya sampai selesai khutbah imam dan makmum. Itu kalau hari Id. Amma fi Idil Nahri fa yustahabu takbir min awali syahri Dzil Hijjah. Adapun kalau untuk Idul Adha itu sunnahnya masuk bulan Dzulhijjah sudah boleh untuk takbir. Intinya kalau kita pengen takbir sendirian, takbir saja. Nah, kalau di kita, di negeri kita, di Indonesia ini ma'rufnya kalau sudah esok hari Id, nah maghrib ini baru takbir. Itu keumuman kita. Tapi kalau kita pengen takbir sendiri, mulai dari 1 Dzulhijjah takbir saja, Allahu Akbar di mobil ya, ketika naik motor, ketika di pasar, diperdengarkan sendiri saja. Nah, itu waktunya ketika apa? Hari Idnya adalah Idul Adha. Min awali syahril hijjah ila nihayatil yaum atsalith asyara. Dimulai semenjak 1 bulan Dzulhijjah, ya 1 tanggal pada bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai selesai hari tasyrik, yakni tanggal 13. Tetapi yang ma'ruf dari tanggal 10 sampai 13. Tapi kalau mau dimulai dari tanggal 1 tidak apa-apa. Kalau tidak salah sudah kita bahas kemarin ya, tentang seputar amalan Dzulhijjah ya, pada pertemuan yang lalu. Diperbanyak takbir, tahmid, tahlil, seperti itu. Kalau seandainya kaum muslimin secara umum itu bersemangat, para ahlu sunnah mimba bil awla, ahlu sunnah adalah orang-orang yang lebih utama dari mereka. Salah satu asyara yauman, disunahkan takbir itu selama 13 hari. Kulluha mahalu takbir, selama itu pula adalah tempat-tempat takbir. Min awali yaumin ila nihayatil yaumit tasih asyar ila ghurubi syams kulluhu takbir wa fi yaum arafah wa mabadahu yajtami'u fi takbir al-mutlaq wal-muqayyad. Nah, kemudian beliau menyinggung bentuk-bentuk takbir khusus untuk Idul Adha. Ada yang disebut dengan takbir mutlak, ada yang disebut dengan takbir apa? Muqayyad. Takbir mutlak itu apa? Takbir mutlak itu takbir yang tidak diikat dengan waktu dan zaman. Dimanapun, mau di pasar, di kolam, sambil mancing, sambil nembak, sambil ya, kerja, sambil ke pasar, sambil di masjid, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Itu mutlak namanya, tidak terikat dengan hitungan, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dimanapun tempatnya boleh, ini mutlak. Nah, jadi takbiran pada Idul Adha tidak terfokus pada di masjid saja. Kalau di luar masjid nggak takbiran, takbir ya, syiarkan ya. Nah, seperti itu. Adapun yang muqayyad itu khusus dilakukan apa? Ba'da as-salawat, dilakukan setelah solawat. Ba'da solawatil khamsi yukabbiru ba'daha, dia bertakbir setelahnya. Jadi kalau kita jadi imam, ketika sudah masuk hari Id tanggal 10 Dzulhijjah, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus sampai 11, 12, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 12, 13, selesai takbir. Setelahnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, mencontohkan pada makmum. Bukan niat kita untuk apa? Mengomandoi. Tapi kita takbir, mereka takbir, kita ikut takbir, takbir terus Allahu Akbar. Ini juga yang kita lakukan dulu di Damaj. Ya, langsung setelah assalamualaikum, assalamualaikum, langsung gemur takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa jumlahnya? Sesuai dengan maslahat. 3, 5, akhirnya. Setelah itu baru dzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu. Nah, jangan sama sekali enggak tahu atau wah, ini takbir pada selawat ini kayaknya belum tahu, ini bid'ah, jangan-jangan. Nah, bukan bid'ah, antum yang belum tahu. Nah, ikut takbir. Jadi jangan langsung zikir dulu Allahu Akbar Allah. Jangan takbir dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allah, dikeraskan. Ya. Baru kemudian kita takbir yang biasa kita lakukan selepas apa? Salat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Subhanallah, subhanallah. Ila akhirih. Nah, terkhusus kalau kita jadi imam, ya karena imam itu dicontoh. Dicontohkan di tengah-tengah kaum muslimin. Alhamdulillah sebagian masjid walaupun zahirnya mereka bukan ya thalabul ilmi, tapi mereka mempraktikkan sunnah ini. Praktikkan. Baik. Itu seputar apa? Ahkamu takbir. Jadi takbir hukumnya yang pertama sunnah. Tapi walaupun sunnah, hendaknya kita adalah orang-orang yang ya bersemangat untuk melakukan ya sunnah ini. Baik. Di sini ada tambahan dari fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala seputar takbir yang mutlak maupun yang muqayyad pada 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Fa ajaba rahimahullah, beliau menjawab, al ulama rahimahumullah takallamu fi hadhihi al-mas'alah fil muqayyad wal mutlaq bi kalamin katsir. Lakin laisa fihi syai'un ma'thurun 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan arahan, para ulama telah berbicara tentang seputar ini dengan ucapan yang panjang lebar, pembahasan yang panjang lebar seputar yang mutlak dan yang muqayyad. Tetapi masing-masing dari mereka tidak punya patokan hadis tertentu. Intinya itu adalah pendapat-pendapat mereka. Taib wal masyhur min madhhabil Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan yang masyhur, yang ma'ruf, dikenal dari madhabnya Ahmad, bahwasanya takbir mutlaq alladzi li kulli waqtin min dukhuli syahri dzulhijjah ila salati yaumil 'id wa amal muqayyad fa huwa min salatil fajri yaum 'arafah ila salatil 'ashri min akhiri yaumi ayami tasyrik. Kalau yang mutlak, kata beliau, dilakukan setiap waktu semenjak masuknya bulan Dzulhijjah sampai akhir sholat hari Aid. Adapun yang muqayyad, maka khusus dilakukan pagi setelah fajar pada sholat subuh hari Arafah sampai selesainya hari tasyrik. Ini yang muqayyad khusus pada Idul Adha. Wa ala hadza, maka atas ini fatakunul ayyamu thalathah asyara bin nisbah li takbir munqasima ila thalathati aqsam. Maka 3 hari atau hari yang ke-13 untuk takbir Ini terbagi tiga macam. Qismun laisa fihi illa mutlaq. Bagian yang tidak ada kecuali mutlak, diperbolehkan bebas di mana saja, kapan saja. Wa qismun laisa fihi illa muqayyad. Bagian yang tidak ada kecuali yang muqayyad. Wa qismun fihi mutlaq wa muqayyad. Dan bagian yang di situ ada mutlak dan ada muqayyad, boleh saat itu bebas, boleh ada yang tidak bebas, terikat dengan waktu dan zaman. Baik, jadi takdir pada Idul Adha itu ada tiga macam. Yang pertama mutlak, bebas di mana saja, kapan saja. Yang penting waktunya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ini mutlak kapan saja. Silakan takdir. Nah, kemudian yang bagian kedua, qismun laisa fihi illa muqayyad. Yang kedua ini tidak ada takdir kecuali ditentukan. Allati laisa fihi mutlaq min salati dzuhri yaumi nahri ila salati al-'ashr min akhiri yaumi min ayami tasyrik. Yaitu pada hari atau pada waktu semenjak setelah salat zuhur, yauman nahri pada Idul Adhanya, ila salati al-'ashr sampai setelah salat apa? Asar. Zuhur sampai asar itu enggak ada takbir, ya mutlak, semuanya muqayyad. Min akhiri yaumin min ayami tasyrik. Di akhir hari dari hari tasyrik. Jadi hari ke-13 akhir hari akhir dari zuhur sampai asar itu enggak ada takbir kecuali yang muqayyad. Artinya apa? Sebatas setelah sholat pada zuhur takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar selesai, pada asar lagi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar selesai. Nah, di antara itu enggak ada takbir mutlak. Kata beliau. Wa hadhihi al-ayyamul arba'ah fiha takbirun muqayyad ay yakunu duburu shalah wala fi baqiyatil awqat. Nah, dan empat waktu ini hari Id tanggal 10 tasrik yang pertama, 11, kedua, 12, ketiga, 13. Nah, ini empat hari ini di situ disyariatkan hanya takbir muqayyad saja. Nah, kapan takbir muqayyad itu dilakukan? Setelah setiap selesai sholat fardu. Baik, ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama tadi mutlak. Kapan? Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 berarti ya. 10. Ini yang mutlak. Nah, 10 sampai 14 muqayyad. Ini menurut pembagian beliau. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainal mutlaq wal muqayyad. Dari kapan? Min salatil fajri yaumi Arafah ila salatil 'Id. Dari mulai fajar yaumul Arafah, fajar yaumul Arafah berarti apa? Arafah, hari Arafah kapan? Tanggal 9. Nah, dari fajarnya tanggal 9 sampai hari itu boleh berkumpul di situ mutlak, boleh berkumpul di situ apa? Muqayyad. Jadi setelah selepas sholatnya takbir, ya. Kemudian aktivitas kita juga boleh takbir. Ay arba'an wa isrun sa'ah takriban. Ya, sehari semalam. 24 jam. Ini qaul ya, ini ucapan, pendapat. Tapi nanti beliau berkomentar. Intinya sebelum kita bacakan, pendapat-pendapat ulama tadi, jika pendapat mereka tidak dibangun dengan nas dalil yang qat'i yang jelas, maka perkaranya dalam hal ini bebas. Ya, setiap pendapat itu kalau tidak dibangun di atas dalil yang qat'i, kata beliau, ini urusannya luas, boleh ini boleh itu, silahkan. Nah, ini sekedar ungkapan dari penjelasan mereka saja. Baik. Kemudian kata beliau, wa sahih anna takbiral mutlaq min hilal syahri dzil hijjah ila ghurubi syamsi akhiri yaumin min ayami tasyrik. Setelah beliau menyebutkan pendapat, beliau memberikan tarjih yang sahih, boleh mutlak, boleh juga di situ muqayyad, bebas. Kulul ayami thalathata asyara fiha takbirun mutlaq, lakin min yaumi arafah ila akhiri ayami tasyrik fiha muqayyad. Dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 semuanya ada takbir mutlak, tetapi khusus pada hari Arafah sampai pada hari tasyrik tidak ada takbir kecuali apa? Muqayyad. Paham enggak? Jelasan beliau. Setelah beliau menyebutkan tiga pendapat tadi, beliau berkomentar, yang sahih dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 sampai tanggal 13 di situ ada takbir apa mutlak. Nah, kecuali lakin, tetapi dari hari Arafah tanggal 9 atau tanggal 10 sampai hari tasyrik fiha muqayyad aidha. Di situ ada takbir yang dibatasi. Khusus waktunya setelah selepas salat. Nah, saya belum berkomentar. Ala kulli hal, semuanya boleh. Kenapa? Kata beliau, komentar para ulama ini semuanya komentar yang tidak dikuatkan dengan dalil yang jelas. Artinya boleh-boleh saja. Mau takbir ya boleh. Terkhusus takbir muqayyad setelah apa? Idul Adha, duhurnya itu takbir. Asarnya kemudian 4 hari ya, dari 10, 11, 12, 13 itu takbir terus pada selawat. Mau takbir di luar itu tidak apa-apa. Nah, ini khulasah kesimpulan dari fatwa beliau. Nah, ini ungkapan juga. Wal mas'alah hadhihi amrun wasi'. Perkara ini urusannya luas. Yakni lau anal insan lam yukabbir takbir al-muqayyad waqta fa bi adba bi adkaril as-salawat lakafa. Kalau seseorang itu enggak mau takbir dan dia mencukupkan takbir setelah selawat-selawat cukup. Walau kabbara hatta fi ayyamil mutlaq dzubur as-salawat ajaza dzalik. Kalau dia mau takbir kapanpun, baik setelah selawat atau setelah yang lainnya sambil beraktivitas, itu juga boleh. Urusannya luas, kata beliau. Al-amru fi hadha wasi', perkaranya luas. Li'anna Allah Ta'ala qala fi adbari shalawat fa idza qadaitumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubikum. Jika kalian selesai salat, maka sebutlah nama Allah dengan duduk, dengan berdiri, dan ketika kalian berbaring. Ila akhirih. Ini penjelasan dari beliau. Faquluha dzikrun wal amru fi hadha wasi' wal muhim an nu'ammiru awqati hadhihi al-'ashr wa ayyam at-tasyrik bi dzikri. Perkara ini urusannya mudah, sangat luas. Yang penting itu kita memakmurkan, kita memeriahkan hari-hari yang ke-10 ini, hari-hari tasyrik ini ya, dengan zikrullah. Ini jawaban dari ya beliau tentang seputar takbir pada Idul Fitr atau Idul Adha. Jadi urusannya luas. Intinya adalah bagaimana kita mengamalkan itu semuanya. Baik. Pertanyaan yang berikutnya ini masih dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam bernamat atau acara liqa babul maftuh. Tu jatu dhahiratan wa hiya an takbir yaumal aid qabla shalah yakunu jama'iyan wa yakunu fi mikrofon wa kadzalika fi ayyami tasyrik yakunu jama'iyan fi abad shalawat, fa ma hukmu hadza? Didapati di tengah-tengah kaum muslimin ketika takbir itu berjamaah, imam dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, setelah imam makmum Allahu Akbar, diam, imam lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum lagi Allahu Akbar. Nah itu seperti apa hukumnya? Nah baik, juga dilakukan hal itu pada hari-hari tasyrik, pada sholawat. Ini yang ma'ruf di kita kan itu ya, imam dulu dipimpin, baru bareng-bareng pimpin, bareng-bareng terus seperti itu. Nah, qala at-takbir fi asri dzulhijjah laisa muqayyadan bi abadis shalawat wa kadzalika fi lailatul aid idul fitri laisa muqayyadan bi abadis shalawat. Fa qawluhum yuqayyidunahu bi abadis shalawat fihi nadhar. Tsumma qawluhum yaj'alunahu jama'iyan fihi nadhar. Liannahu khilafu adatis salaf. Takbir pada 10 Dzulhijjah tidak dikhususkan hanya selepas sholat. Tapi silakan takbir kapan saja, kata beliau. Tetapi ditekankan tadi selepas sholawat takbir yang muqayyad. Ya, itu sebagai syiar. Ya, bisa merasakan kita pun kalau mendengar takbir itu lain perasaan kita, hati kita itu senang. Nah, dan ana rasa tidak ada kaum muslimin ya melainkan mereka akan bahagia, senang kalau mendengar suara apa? Takbir. Bahkan takbir ini untuk penggugah semangat. Ya, kalau pas lagi ada sesuatu, takbir Allahu Akbar, tiba-tiba muncul semangat itu. Ya. Ini diantara faedah takbir yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Beliau mengomentari, adapun mereka membiasakan takbir hanya selepas sholat, ini terdapat kritikan, dikritik itu. Nah, demikian juga cara mereka dalam melakukan, cara mereka dalam melakukan, ya, dengan berjamaah tadi dipimpin oleh satu komando, itu juga kata beliau fihi nadhar, ada kritikan. Kenapa? Kebiasaan itu berbeda dengan kebiasaannya para salaf. Wa qawluhum yadhkurunahu 'alal ma'adin fihi nadhar. Dapat beliau juga mereka berpikir dengan ma'adin, ya, dengan ma'adin itu tempat-tempat adzan yang di apa, menara-menara. Di sini juga ada kritikan. Fa hadhihi thalathatu umurin kulluha fiha nadhar. Ini perkara-perkara yang semuanya terdapat kritikan. Wal masyru' fi adbaris shalah an ta'tiya bil adhkar al ma'rufa al ma'hudah tsumma idza furriqat kabir. Wa kadzalikal masyru' an la yukabbiru nas jami'a. Ya, intinya yang disyariatkan itu setelah sholat takbir, kemudian berzikir dengan zikir-zikir yang di ya syariatkan, kemudian manusia masing-masing bertakbir dengan sendiri-sendiri, tidak perlu dikomandoi. Semuanya kata beliau bal kullun yukabbiru wahdahu hadha huwa al-masyru' kama fi hadits Anas annahum kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faminhum al-muhin wa minhum al-mukabbir wa lam yakunu ala halin wahid. Ini juga dilakukan pada masa Nabi SAW, masing-masing mereka berzikir sendiri-sendiri. Nah, kalau pas zikir sendiri-sendiri kok sama? Abas. Kenapa? Niat kita gak pengen sama-sama. Seperti itu. Niat kita gak pengen sama-sama. Ini juga waktu kita masih di jemaat kita dengar ya, dan tidak ada kritikan istilahnya dari sisi itu. Ditakbir menggunakan tadi mikrofon tadi. Allahu ta'ala alam soal. Baik, demikian juga ada pertanyaan untuk takdir selepas sholat pada Id atau ayam tasyrik itu apakah zikir dulu atau takbir dulu? Beliau juga menjawab, lam yarid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nassun sahihun syarih fi bab at-takbir al-muqayyad lakinnahu atharun wa ijtihadatun min al-ulama wa haula yaqulun innahu yuqaddimuhu ala dzikril 'am akbar shalawat. Tidak ada dalil yang sahih jelas tentang seputar zikir muqayyad ini, takbir muqayyad ini. Ini hanyalah pendapat dan juga keputusan para ulama. Mereka menyebutkan sebagiannya takbir dulu baru kemudian zikir-zikir. Intinya semuanya ini sahal gampang. Semuanya zikir, tidak ada harus ini setelah ini, ini setelah ini, tidak ada. Ya, itu intinya. Nah, kemudian zikir takbir yang muqayyad itu kapan dilakukan? Intinya dilakukan selepas sholat-sholat fardu. Ya, dilakukan selepas sholat-sholat apa? Fardu. Adapun sholat sunnah enggak ada perintah untuk itu. Dilakukan selepas apa? Sholat fardu. Di sini juga ditanyakan tentang seputar itu, kata beliau, la yukabbir innama huwa khasun bil maktubat. Watu rafu anahu ma fi adillah minas sunnah fi dalik wa qallul fuqaha inna yukabbir khalfal maqdiyah idza qadaha fi ayami takbir fihi nazar. Ala kulli hal, kata beliau, ini dikhususkan pada salat fardu saja. Kalau salat sunnah tidak ada apa? Nah, perintah untuk takbir setelah selepasnya maksudnya. Kalau selepas salat fardu bersama jemaah bersama imam disebut takbir Allahu akbar Allahu akbar seperti itu. Baik. Nah, aku lihat semuanya ini luas. Yang jelas bagaimana kita praktek dalam muamalah dan amalan kita untuk berjumpa dengan hari yang mulia ini dengan berbanyak takbir. Terkhusus selepas sholawat pada 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Nah itu, berbanyak takbir, intinya zikrullah. Nah, adapun sifat zikir takbir itu juga luas, banyak sekali datang riwayat. Tidak ada nas yang jelas yang menentukan harus ini, harus ini, harus ini, tidak. Ya, masalah takbir itu ma'ruf, mana saja boleh. Ya Allahu akbar, Allahu akbar wa ajal, boleh. Allahu akbar, Allahu akbar ala ma hadana, boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Boleh. Boleh semuanya. Nah, adapun tambahan-tambahan yang ada, insyaallah juga luas pembahasannya karena memang tidak ada nas yang tegas membatasi lafaz takbir. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Atau tambahan lagi, la ilaha illallah wahdah wa nasara abdah ila akhirih wa azza jundahu ya wa hazamal ahzaba wahdah ila akhirih. Nah, itu sifat-sifat takbir. Itu diantara permasalahan-permasalahan seputar takbir dan juga fatwa dari para ulama. Allah ta'ala al-Mus'ala. Nah, ada soal, pertanyaan silahkan. Atau yang mungkin belum kita sampaikan. Nah. Baik. Larangan memotong kuku, memotong rambut dan kulit, ya, ngambilin kulit. Itu khusus bagi orang yang berniat untuk berkorban. Contoh misal kita kepala keluarga dan kita niatkan insyaallah hari Id kita korban. Nah, maka di sini cukup bapaknya saja. Nah, tetapi kalau kita niatkan khusus insyaallah untuk tahun ini Umi yang korban, berarti dia sendiri, kita bebas. Misal atau misal kita beli sejumlah keluarga kita, misalkan kita ada 3 orang beli kambing 3, ya masing-masing dari 3 orang ini karena kita niatkan person-personnya, maka mereka masing-masing menahan diri dari itu, tidak potong kuku, tidak potong rambut, ya tidak menguliti kulitnya, ya sampai terkelupas, misalkan sampai menyembelih, seperti itu. Biarkan, biarkan kukunya panjang labas, rambutnya panjang nggak apa-apa. Sunnah itu. Nah, terus bagaimana kalau ada orang yang melakukan kepepet? Harus misalkan kukunya, misalkan kalau mau dipotong, ini mau lepas kukunya, ya potong. Kalau misalkan ada terganggu, potong, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak terganggu, jangan. Kalau ada gangguan, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada gangguan, kemudian dia potong kukunya, padahal sudah masuk ya Dzulhijjah, kurbannya tetap sah. Dia hanya berdosa. Sah dia, tapi berdosa. Nah. Taib. Nah, sekarang kalau sholatnya sendirian, apakah juga disyariatkan takbir? Sholat sendirian, misalkan di rumah. Baik. Ini madhab sebagian mengatakan tidak ada takbir kecuali bersama jamaah. Nah, sebagian mereka mengatakan takbir. Ini khilaf, intinya perkaranya mudah. Kalau misalkan bisa takbir, kenapa sih, apa repotnya takbir ketika sendirian? Misalkan umahan setelah subuh takbir Allahu Akbar kan nikmat dikir. Duhur sendirian Allahu Akbar, baru kemudian ya dikir yang biasa dilakukan pada solawat subhanallah yang akhiri. Baik. Dan takbir itu hukum asalnya dijaharkan ya, dikeraskan, bukan disirkan. Sebagaimana disebutkan dalam Mughni oleh Ibnu Qudamah, dicintai takbir pada hari Id dengan dikeraskan. Baik. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.